بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada DKM yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan di dalam masjid ini, juga kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian kita terhadap Al-Qur'an. Karena memang ini saya sebagai orang yang pernah belajar mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada yang lain. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengancam pada orang-orang yang punya kemampuan terhadap khususnya kepada terhadap Al-Qur'an, punya ilmu terhadap Al-Qur'an, maka berkewajiban untuk menyampaikan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat ya dengan dua ayat di dalam Al-Qur'an ya orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, kedua ayat tersebut, yang pertama innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya kitab Allah, menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan dari Al-Qur'an ini, ya itu mereka itu orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Ya. Juga ayat yang mirip yang sama masih di surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, sama. Dua ayat inilah yang mendorong Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang belajar kepada Rasul. Tidak lama, tidak seperti sahabat yang lain ya. Hanya sekitar 3 tahun bersama dengan Rasul, tapi Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dengan dua ayat inilah Abu Hurairah terdorong untuk menyampaikan segala yang diberitahukan oleh, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu maka menjadi kewajiban untuk saya bisa menyampaikan ilmu ini, khususnya tentang Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita ingin berusaha mempelajari Quran itu secara lengkap ya, karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini agar menjadi petunjuk ya. Maka dalam majelis ini insya Allah dengan waktu yang tersedia kita akan mulai mempelajari dari membacanya ya, kemudian juga sedikit-sedikit menyimpan ayat-ayat Quran itu di dalam benak kita, kita masukkan ke dalam benak kita. Ya, lalu kita pahami maknanya bersama-sama. Ya, dan selanjutnya dengan pemahaman itu kita bisa mengamalkan insyaallah. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu. Jadi Al-Qur'an ini kan turun tidak secara sekaligus. Ya, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan secara sekaligus. Ya, Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah. Ya, 10 tahun di Madinah secara berangsur-angsur. Nah, Al-Qur'an yang turun di Mekah itu selama 13 tahun berkenaan dengan penanaman akidah, penanaman iman. Makanya yang turun itu ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, termasuk juz amma yang akan kita bahas sekarang. Ya, jadi juz amma itu kan pendek-pendek ayatnya, pendek-pendek. Ya, tetapi ayat-ayat pendek ini penuh dengan gambaran-gambaran yang kalau kita bisa memahami dan bisa merenungkannya, itu akan bisa menyentuh hati kita, akan menggugah kesadaran. Gitu. Hanya sayangnya kita sering membaca juz amma, surat-surat pendek, tapi kadang kita tidak tahu apa isi kandungannya. Nah, para sahabat itu sedikit-sedikit seperti ini belajar kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi ayat-ayat yang sedikit itu bisa menyentuh hati mereka, bisa merubah hidup mereka. Ya, jadi ayat Quran ini kan mengandung kemujizatan dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap ayat, bahkan setiap kata dan setiap hurufnya itu bisa memberikan pendidikan ke dalam kepada diri manusia. Ya. Maka kalau kita lihat bagaimana generasi sahabat itu begitu luar biasa, karena memang mereka dididik oleh Al-Quran, oleh ayat-ayat Quran. Ya, para sahabat yang tinggal di gurun pasir, padang pasir, jauh dari peradaban, tiba-tiba muncul menjadi para pemimpin dunia. Ya, tersebar menyebarkan Islam ke seluruh pelosok bumi, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampu mengorbankan harta bahkan jiwa mereka. Itu semuanya diawali dengan pendidikan ayat-ayat Quran. Kita akan coba ya di surat An-Naba. Surat An-Naba ini kan surat yang pertama di juz amma ya. Jadi Quran itu kan dibagi-bagi ya supaya mudah. Ya, kalau surat itu jumlah surat Quran itu ada berapa? 114 ya, dibagi kepada berapa juz? 30 juz. Ya, nah biasanya kalau Quran Madinah ya seperti ini, susunan Madinah itu satu juz itu rata itu 10 lembar. 10 lembar, satu lembar itu 2 halaman, berarti 20 halaman. Satu juz itu. Nah, surat An-Naba ini awal dari juz amma ya. Kita akan mulai dari cara membaca dulu ya, saya akan contohkan lalu nanti diikuti ya, sambil dibetulkan nih, khususnya biasanya makhrajul huruf ya, makhrajul huruf, tempat keluar huruf, tajwidnya juga. Nanti kalau sudah betul bacaan ayatnya lalu kita, nah ini diusahakan memang ada terjemah ya, kecuali kalau memang udah tahu terjemahnya. Atau di HP biasanya suka ada kurang terjemah, atau saya nanti kasih tahu aja. Kita akan lihat terjemahnya dulu ya, per kata. Jadi satu ayat sudah bacaannya betul, lalu kita lihat terjemahnya apa. Nah, kalau udah tahu terjemahnya, kita bayangkan ya, kita masukkan ke dalam pikiran, bayangkan dari mana itu, sambil kita ulang-ulang. Sambil kita ulang-ulang ya sekitar 10 kali lah ya. Ini cukup ya insya Allah. Nah, dengan diulang-ulang itu tanpa sadar akan hafal dengan sendiri. Jadi metode yang paling baik di dalam menghafal menurut penelitian para ulama, para orang-orang yang telah berpengalaman di dalam menghafal itu, caranya diulang-ulang ya. Dengan cara diulang-ulang tanpa sadar itu akan hafal sendiri. Walaupun kita misalnya nggak niat ngapalin, tapi diulang-ulang terus dengan sendirinya jadi hafal, gitu ya. Nah, makanya kenapa surat Al-Fatihah itu kita sangat hafal sekali, ya karena diulang-ulang. Ya, nah surat-surat yang lain juga sebetulnya bisa kita hafal seperti hanya hafal surat Al-Fatihah. Itu kalau kita sering mengulang-ulangnya. Makanya banyak para sahabat itu meriwayatkan dalam hadis. Mereka enggak sengaja ngapalin gitu ya, enggak sengaja ngapalin, tapi mereka bisa hafal sendiri karena sering mendengar dari bacaan Rasulullah ketika jadi imam, ketika sholat. Ya, jadi Rasulullah misalnya sering membaca surat Qaf ya ketika di subuh ya, waktu subuh itu. Para sahabat sering mendengar. Ada yang mengatakan, "Aku tidak hafal surat Qaf kecuali karena mendengar Rasulullah membacanya." Jadi dari bacaan, dari dengar sih bisa apa, gitu ya. Nah, nanti setelah kita ulang-ulang dari satu ayat, beberapa ayat ya, insya Allah dari mulai ayat Inna Jahannama itu ayat 21 ya, sampai ayat 30 ya. Nah, ini biasanya sesuai dengan tema supaya kita tahu paham isi kandungannya apa. Ya, dari ayat sekian sampai ayat sekian ini berbicara tentang apa ini ayat ini. di samping supaya tahu temanya apa, gitu ya. Nah, setelah itu kita ulang-ulang, setelah selesai beberapa ayat ini baru akan saya jelaskan kandungannya, ya. Baru kemudian kalau yang sudah siap langsung dites, bisa ya dites. Kalau sudah hafal setelah kita ulang-ulang itu, ya, baru setelah itu di akhir tanya jawab. Biasanya pada saat kita sudah mengetahui mana dari satu ayat itu, merangsang kita ingin lebih tahu gitu. Quran itu sebenarnya begitu. Kalau orang mau membuka pikirannya untuk Quran, Quran merangsang agar kita mau mencari tahu lagi. Ya, karena ini menunjukkan Allah itu Maha Tahu. Begitu banyak tersimpan ilmu Allah itu di dalam ayat-ayat itu. Makanya para ulama menjelaskan Quran dari zaman ke zaman itu enggak pernah habis kandungan maknanya. Jadi tafsir itu enggak selesai di zaman sahabat, enggak selesai di zaman tabi'in. Setiap zaman para ulama bisa menyingkap makna-makna baru yang belum pernah dibahas di zaman-zaman sebelumnya. Itulah kehebatan Quran yang dalam hadis ya Rasulullah atau juga mengatakan di perkataan Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa Al-Quran itu la tanqadi ajaibu, tidak akan pernah habis kemujizatannya. Ya. Baik, kita mulai ya dari tamat dulu. Mungkin saya langsung baca dengan langgam aja ya, nada supaya bisa diikuti nanti langgamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk ta'udzu a dengan u ya. A itu hamzah, u itu ain, jadi agak beda. A'u, a'u. Ya, kalau u ain itu agak ditekan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, untuk du agak lidahnya ke atas ya, ditempelkan ke gigi atas. A'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Sudah hafal dan tahu tadi maknanya, kandungannya. Itu kan sebagai salah satu unsur khusyuknya sholat. Khusyuk sholat itu ya, yang paling pertama adalah memahami apa yang dibaca. Termasuk kan dalam sholat ada baca Fatihah, ada baca surat. Artinya ketika kita baca Fatihah dan baca surat harus sambil memahami apa isinya. Itulah yang disebut khusyuk. Makanya ketika dulu minuman keras itu belum diharamkan, khamr belum diharamkan, karena bertahap kan pengharamannya itu. Yang kedua itu kan ya, ayat berkenaan dengan khamr itu, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat ya, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Pada saat itu masih belum diharamkan. Kenapa orang mabuk nggak boleh sholat? Karena orang mabuk itu dia pasti nggak sadar apa yang dia ucapkan dalam sholat. Karena syarat khusyuk itu dia sadar dia sedang baca apa. Makanya kan bacaan-bacaan sholat juga harus berusaha kita pahami supaya kita khusyuk. Jangan sampai kan mulut kita baca tapi pikiran kita kemana ya, nggak paham. Ya. Nah, maka dengan ini pembelajaran ini sebagai pendorong kita supaya bisa khusyuk dalam sholat. Ya, kita saya akan bahas kandungannya mungkin nggak lama, setelah itu mungkin ada tanya jawab. Jadi dari ayat 21 sampai ayat 30 ini tema yang tema yang keempat dalam surah An-Naba. Ya, An-Naba ini kan secara keseluruhannya seperti nama, karena para sahabat ini memberikan, atau Rasul langsung kadang yang memberikan nama Quran itu sebagai simbol dari isi keseluruhan surat itu. An-Naba ini dinamakan surat An-Naba. Naba itu artinya berita besar. Karena inti di dalam surat An-Naba ini adalah isinya semuanya berita besar. Ya, berita besar yang datang dari Allah. Ya, wahyu dari Allah, baik itu berkenaan dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan wahyu yang Allah turunkan Quran. Juga termasuk tentang keesaan Allah dan tentang hari kiamat. Yang paling inti itu keesaan Allah dan hari kiamat yang paling diingkari oleh orang-orang kafir ketika itu. Makanya Allah memulai dengan ayat tasalul itu, ayat 1 sampai 5 itu tentang menyindir atau yang menyindir orang-orang kafir yang enggak percaya atas berita besar yang datang dari Allah. Ya, mereka bertanya-tanya yaitu tentang apa, tentang berita besar. Ya, yang mereka berselisih. Ya, yang dibawa Muhammad itu apa? Mereka berselisih bukan untuk mau menerima kebenaran. Ya, tapi tujuannya juga mereka menentang, ya, menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Nah, maka mereka mensifatinya dengan sihir, dengan syair dan sebagainya. Ya. Nah, Allah hanya mengatakan biarkan. Mereka juga kelak akan tahu ketika ini benar-benar terjadi, mereka akan merasakan. Lalu ayat 6 sampai ayat ayat 16 itu sebagai bukti-bukti yang ada di alam semesta, unsur yang paling menakjubkan di alam semesta dari ciptaan Allah ini, sebagai bukti bahwa Allah Maha Esa dan hari kebangkit itu benar terjadi. Dari mulai Allah menciptakan bumi yang jadi hamparan, artinya bisa ditinggali, ya kan, gunung dan sebagainya, itu bukti-bukti dari alam semesta yang Allah ciptakan. Lalu tema yang ketiga tentang hari kiamat, gambaran terjadinya hari kiamat itu bagaimana. Dan yang keempat ini yang kita bahas adalah tentang neraka jahanam yang Allah sediakan. Nanti setelah neraka jahanam, Allah menyebutkan tentang surga. Pertanyaannya, kenapa neraka jahanam dulu sebelum apa, lalu setelahnya surga, tidak surga dulu? Ya, karena An-Naba ini berbicara tentang orang-orang yang ingkar tadi sebagai ancaman. Berbicara tentang orang-orang kafir yang tidak percaya akan wahyu Allah itu, maka yang didahulukan neraka jahanam. Ya, jadi ini konteksnya sedang berbicara tentang orang yang durhaka, maka dijelaskan jahanam dulu. Baru setelah itu surga. Nah, surga tentu bagi orang yang percaya. Nah, di sini dikatakan neraka jahanam itu tempat mengintai. Artinya apa? Ya, artinya neraka jahanam itu sudah tidak sabar, ya, ingin mencaplok, menyerang. Ini bagaikan musuh yang mengintai, gitu kan? Yang mengintai musuhnya itu, ya, mereka ingin segera menyerang, kan? Begitu juga neraka jahanam sedang mengintai para penghuninya, ya, agar segera mencaplok mereka. Bahkan dalam hadis dikatakan surga dan neraka itu berbicara kepada Allah. Ya, kata surga, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Aku sudah tidak sabar, ya, agar mereka berada di tempatku, orang-orang yang beriman bertakwa. Begitu juga neraka, yang memohon kepada Allah agar segera diserang hari kiamat, mereka sudah tidak sabar. Bahkan panasnya itu terus bergejolak di setiap saat. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Ya, karena kan Allah mengatakan uiddat, telah disediakan. Fatakun narul lati takutlah neraka yang uida telah disediakan. Artinya kalau sudah disediakan, sudah diciptakan oleh Allah. Surga dan neraka itu sudah ada. Ya, cuman enggak akan bisa dideteksi keberadaan, dicari walaupun secanggih apapun teknologi manusia ya bisa ke langit. Bahkan oleh Allah kan ditantang, ya masyarul jin insi wal jin, wahai manusia dan jin, jika kalian mampu, ini satu atum antan fudum min aktor di samawati wal ar, untuk menembus langit dan bumi, silakan. Tapi tidak akan pernah bisa. Secanggih apapun teknologi yang dibuat manusia, itu untuk bisa menembus langit pertama aja nggak nyampe. Pakai roket dan sebagainya nggak akan nyampe. Itu sangat jauh sekali. Kecuali ilah bisultan di surat Ar-Rahman. Kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan yang Allah berikan, misalnya kepada Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu bisa menembus sampai langit ketujuh. Selain itu enggak akan bisa. Mau pakai apa pun. Nah, apalagi mau mencari mana keberadaan surga, mana keberadaan, enggak akan bisa ditemukan. Yang jelas neraka itu sudah mengintai para penghuninya, ingin segera mencaploknya. Dan akan dimasuk itu nanti ketika sudah terjadi hari kiamat. Kalau sekarang kan belum ada. Penghuninya belum ada, masih kosong. Nah, kemudian untuk siapa disediakan? Untuk orang-orang durhaka. Kenapa Allah menyebutkan untuk orang-orang durhaka? Tidak menyebutkan dengan untuk mereka, karena kan sebelumnya sudah disebutkan mereka, orang kafir mereka. Tapi di sini disebutkan untuk orang-orang durhaka. Ya, ini untuk menyebutkan sebab mereka masuk ke dalam neraka itu karena mereka durhaka. Ya, sebagai tempat kembali. Ya, litogi nama amba. Nah, mereka tinggal di dalam neraka itu. Ahqaba itu makna asalnya bertahun-tahun. Ada yang menyebut 80 tahun, 70 tahun. Tapi bukan berarti neraka jahanam itu tidak ada batasnya. Ya. Yang dimaksud dengan ahqaba bertahun-tahun artinya tahun-tahun yang tidak pernah ada habisnya. Ya. Yang tidak ada pernah habisnya terus gitu. Tidak ada akhirnya, la nihayatalah. Tidak ada habisnya terus. Bahkan kita tahu satu hari di neraka di akhir itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya kan orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan disiksa di neraka kecuali hanya beberapa hari saja, ayyam ma'dudah. Ya, beberapa hari. Satu hari saja itu 1000 tahun. Lamanya. Seperti hanya di dunia. Apalagi mereka orang kafir tentu kekal di neraka. Orang-orang beriman itu asalkan memang benar iman ada di dalam hatinya, itu akan menyelamatkan. Cuman orang beriman ini juga kan beda-beda tingkatan keimanannya. Ya. Makanya kalau imannya sangat tipis, malah dia banyak berbuat dosa, misalnya dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, itu mau tidak mau kalau Allah tidak mengampuninya dosa-dosa yang banyak itu, mau tidak mau harus ke neraka dulu. Kalau sudah habis dosanya di neraka, baru nanti dimasukkan ke surga. Dan itu pun kita jangan membayangkan mungkin sebentar tadi, satu hari 1000 tahun. Makanya nanti di dalam surga itu ada sungai, kata Rasulullah, ada sungai Nahrul Hayat, sungai di situ untuk orang-orang yang sebelumnya pernah ke neraka, ini alumni neraka jahanam, suruh ke situ dulu di sungai itu dicuci. Ini ada bekas hitam di dalam jidatnya. Ya, karena siksaan neraka yang sangat lama ini. Ya, dan setelah dikeluarkan dari neraka itu, orang-orang yang punya iman sekecil apapun dalam hatinya yang masih ada iman dan dosanya sudah habis, ya dibalas dengan siksaan neraka, dikeluarkan, dimasukkan ke surga. Setelah itu udah tidak ada lagi yang bisa keluar dari neraka. Semuanya kekal di surga, kekal di neraka, kekal khalidina fiha abada. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Dunia ini kan hanya sebentar. Ya. Lalu kata Allah, selama mereka tinggal di neraka itu yang enggak ada habisnya itu, mereka tidak merasakan ya bardan, kesejukan dan minuman. Ya. Apalagi ketika misalnya melewati masa dikumpulkan di padang masa itu juga lama sekali. Matahari didekatkan hanya berapa jengkal. panas, kecuali orang-orang beriman bertakwa itu kan dinaungi oleh Allah. Panas sekali, pada saat itu panas sekali. Mereka menginginkan tentu minum, haus. Ya, ketika masuk ke neraka, ya bukannya mendapat kesejukan tapi malah tambah panas. Ya, orang ketika lelah kan kita pulang kerja datang ke rumah, kita ingin ada kesejukan. Makanya Allah menggambarkan surga itu kan taman gitu ya, taman, ada pohon-pohonan sejuk. Itu surga itu begitu. Karena itulah kenikmatan. Ya, kenikmatan itu seperti itu. Apalagi ini gambaran ayat ini kepada disampaikan kepada orang-orang Arab yang tinggalnya di padang pasir yang enggak ada taman seperti di Indonesia. Di Indonesia kan banyak sekali taman-taman. Mereka sangat berharap terhadap surga itu. Orang-orang kafir itu tidak merasakan kesejukan, tidak juga bisa dapat minum. Ya, tidak dapat minuman, nah, kecuali oleh Allah dikecualikan. Ketika dikecualikan, oh berarti kan mungkin ada harapan nih, ya. Mereka tidak dapat minum kecuali, kalau namanya kecuali berarti ada, itu ada harapan. Tapi oleh Allah pengecualiannya ini disebut kalau dalam bahasa dia munqati, jadi bukan termasuk bagian dari minuman. Allah mengatakan kecuali air yang sangat mendidih, yang sampai kepada puncak panasnya itu. Hamiman, wa gosako, dan air nana. Gosak itu maksudnya adalah dari seluruh tubuh orang-orang kafir itu, nanahnya, air kencingnya, keringatnya semua disatukan, itulah gosako dan diminum oleh mereka. Itu bukan minuman yang menghilangkan dahaga, justru malah menambah perih siksaannya. Ya, sangat panas yang justru membuat meleleh wajah mereka, badan mereka. Ya, dan nana itu ya tentu tidak ada kenikmatan di situ. Ya. Kemudian itulah balasan yang setimpal, karena tadi ketika di dunia mereka enggak mau iman pada Allah, padahal Allah kan sudah memberikan nikmat, tapi hanya mengakui saja enggak mau. Kan iman syahadat itu mengakui. Ya, karena orang banyak yang mulai disesat di pemikiran sekarang itu. Katanya masa orang yang banyak berbuat baik kayak orang kafir misalnya, banyak berbuat baik, menyumbang segala macam, masa karena gara-gara dia bukan orang Islam dia kemudian disiksa neraka, padahal kan dia orang baik, banyak derma, berdermawan, banyak menyumbang sebagainya. Nah, justru tidak iman, tidak percaya kepada itu adalah dosa yang paling besar. Seperti hanya gini, misalnya ada orang tua kita, ayah atau ibu, ya kita banyak berbuat baik kepada dua orang itu, ayah ibu itu, berbuat baik yang sangat banyak sekali, ya. Tapi ketika ditanya itu siapa, apakah itu ayahmu, ibumu, ya, lalu dia mengatakan tidak mengakui bahwa itu ayah dan ibunya. Bahkan di hadapan ayah dan ibu itu dia tidak mengakui bahwa itu ayah dan ibunya. Bagaimana perasaan ayah ibunya itu? Ya, yang itu adalah betul-betul ayah ibunya yang mengurus, ibunya yang melahirkannya dengan susah payah dan sebagainya. Ya kan? Tapi tidak mengakui apa maknanya perbuatan baik yang dilakukan oleh anak itu kepada orang tua. Enggak ada kan? Orang tua tetap tidak akan terima. Karena dia tidak diakui oleh anaknya. Itu orang tua yang tidak diakui oleh anaknya sebagai orang tuanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang sudah banyak memberikan nikmat tapi tidak diakui oleh hambanya bahwa dia adalah Tuhannya. Enggak ada artinya manusia itu berbuat baik tanpa mengakui Allah sebagai Tuhan, tanpa menyangkili la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian alasannya mereka disiksa itu karena memang ketika di dunia tidak percaya adanya hari perhitungan, mereka mendustakan. Mendustakan artinya mengingkari. Ya, padahal mereka sudah lihat tuh Rasul itu kan orang yang jujur. Orang kafir Quraisy itu sejak Rasul kecil, ya, dari kecil itu mereka sudah sangat kenal sekali asal-usul Nabi Muhammad, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Bahkan ketika umur 35 tahun, ketika memindahkan Hajar Aswad itu, mereka sepakat menggelari Nabi Muhammad itu sebagai orang yang terpercaya, Al-Amin. Ya kan? Tapi ketika Rasul diutus oleh Allah, diturunkan wahyu untuk menyampaikan, tiba-tiba mereka berubah 180 derajat. Padahal mereka tahu Rasul itu jujur, tapi mereka enggak percaya. Ya, bahkan dalam keadaan itu pun Rasulullah sudah diutus jadi Rasul, lalu orang-orang kafir itu kemudian menghalang-halangi dakwah Rasul, menyiksa para sahabat yang lemah itu, disiksa luar biasa. Tapi pada saat yang sama mereka juga masih mempercayakan barang-barang mereka itu dititipkan kepada Nabi Muhammad. Coba itu, ya gimana enggak ininya? Logikanya gimana? Mereka enggak percaya Nabi Muhammad itu Rasul, tapi pada saat sama mereka percaya Rasul itu orang yang paling amanah, sehingga kalau mereka mau pergi pergian sebagainya, barang-barang itu dititipkan di rumahnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad amanah. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah itu, Rasul berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau yang disuruh tidur di tempat tidur beliau itu, agar mengembalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya, dan itu orang-orang kafir. Ya, itu sudah jelas bukti-bukti kebenaran Islam, tapi mereka enggak terima. Emang kalau orang-orang masih kafir itu ya tertutup hatinya, mau dikasih tahu gimana pun tertutup. Seperti orang Yahudi yang diceritakan banyak di Quran, kemujizatan ya yang datang dari Allah di depan mata, tetap enggak mau terima. Dibelah lautan itu oleh Nabi Musa kan dengan tongkat. Ya, di hadapan mereka bagaimana mujizat yang Allah berikan, tapi tetap mereka tidak beriman. Itulah orang Yahudi, bahkan watak orang Yahudi itu sampai sekarang begitu. Sampai sekarang pengkhianat sebagainya. Lihat saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai oleh mereka. Ya, orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu enggak mengenal kata damai mereka. Enggak bisa diajak perjanjian damai, enggak bisa. Buktinya ketika di Madinah itu sudah berbuat perjanjian Rasul dengan orang Yahudi itu. Tapi tiga kabilah besar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizo, tiga-tiganya melanggar perjanjian, berkhianat. Ya, itulah sifat-sifat orang kafir yang kemudian mereka tidak menyadari bahwa setiap yang mereka lakukan itu dicatat oleh Allah. Kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Lalu kata Allah di akhir ayat, rasakanlah oleh kalian dan tidak kami tambahkan kecuali siksa. Jadi siksa neraka itu dari hari ke hari terus meningkat, meningkat terus. Jadi itu siksa neraka. Nauzubillah. Ya, karena di siksa neraka itu begini kata di dalam surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya itu sudah matang itu dibakar, bahkan kulit neraka, penghuni neraka itu tebal sekali, ditebalkan. Kenapa? Karena untuk merasakan perihnya neraka itu. Karena yang namanya yang bisa merasa itu kulit kan. Kalau kita misalnya dibius kan jadi enggak ngerasa kan? Karena kulitnya. Nah, kulit neraka, penghuni neraka itu tebal sekali supaya merasakan perihnya siksa neraka itu. Ketika tubuh manusia kulit itu hangus, matang, nadijat ya, hangus, maka badalna juru dahum gue, kami gantikan dengan kulit yang baru. Jadi enggak ada selesainya itu, ketika sudah hangus dibentuk lagi seperti semula, dibakar lagi terus begitu, enggak ada akhir. Ya, dan perihnya itu sampai ke tulang-tulang merinya. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang beriman yang taat bertakwa kepada Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan pada Bapak sekalian. Silakan. Barangkali masih ada yang misalnya belum dipahami dari ayat ini, dari terjemahnya, maksudnya. Itu Pak Ustadz yang terakhir, yang terakhir tadi, itu berarti pada saat kita meninggal itu kan berarti jasad kan dikubur ya. Berarti setelah nanti kita kelam belakang, berarti apakah si jasad itu dipulihkan kembali? Kan yang merasakan sakit antara jasad dengan ruh. Nah, pertanyaan pertanyaannya apakah nanti di sana tadi istrinya itu bukan roh aja yang bisa ketemu sejak bukan roh saja. Kalau di alam kubur kan itu roh aja, disiksa rohnya itu ya, di alam kubur itu. Tapi ketika terjadi kiamat, kiamat itu kan artinya oleh Allah dipertemukan ya antara jasad dengan ruhnya. Ya, nah jasad yang sudah rusak, hancur gitu, hancur lebur apalagi sudah dalam waktu yang lama kan gitu. Makanya inilah yang tidak dipercaya oleh orang kafir. Orang kafir mengatakan masa jasad yang sudah hancur lebur itu lalu jadi dibangkitkan lagi. Mereka nggak percaya itu hari kebangkitan. Nah, maka kata Allah, Allah kan bisa menciptakan sejak awal gitu, yang dari tidak ada menjadi ada, diciptakan pertama kali. Maka bagi Allah tidak sulit untuk menciptakan kedua kalinya, membangkitkan lagi. Nah, ketika manusia hancur di kuburan itu jasadnya, ada satu tulang di dalam diri manusia itu, kata Rasulullah dalam hadis, itu tulang ekor, azbud zanab. Nah, tulang ekor ini sampai kapanpun enggak hancur, tulang ekor itu. Nah, ketika nanti hari kebangkitan, dari tulang ekor lah akan dibentuk kembali bagian-bagian tubuh manusia. Muncul kakinya, muncul tangannya, badannya, kepalanya, dari tulang ekor itu. Ya. Bagaimana proses kebangkitannya itu, sebagaimana banyak dijelaskan dalam ayat Quran, dalam hadis, ya, itu Allah mengirimkan hujan, mengirimkan air. Makanya kita akan temukan ketika ayat Quran menjelaskan tentang hujan, ya inilah pendidikan Quran Pak, yang berbeda dengan pendidikan manusia. Makanya dalam pendidikan kita pakai Quran aja. Ketika menjelaskan hujan, prosesnya terjadinya bagaimana, di akhirnya selalu diakhiri dengan kata kadzalika tukhrajun, begitulah kalian nanti dibangkitkan. Seperti halnya hujan turun lalu biji-bijian tumbuhan kan tumbuh, seperti itulah manusia nanti akan dibangkitkan. Allah mengirimkan air hujan, air, lalu dari tulang ekor tadi ibarat biji tumbuhan, dari situlah muncul seperti halnya tanaman tadi, manusia akan dibentuk kembali. Ya, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang kurang sedikit pun dari manusia itu. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah, jangankan membentuk kembali tangan, kaki, sampai sidik jari. Sidik jari kan setiap manusia kan beda-beda. Sampai sidik jarinya disusun kembali seperti semula. Ya, bala qadirina ala an nusawiya banana, di surat Al-Qiyamah. Ya, bahkan kami mampu untuk menyusun kembali sidik jari-sidik jarinya yang sudah hancur, disusun seperti semula. Itulah ya kekuasaan Allah SWT. Jadi memang ketika di hari kiamat itu ya jasad dengan ruhnya. Cuma nanti jasadnya itu kan akan lebih besar, karena akhirat dan dunia itu jauh kan bandingannya. Jadi kalau Allah menciptakan pertama kali itu manusia untuk hidup di dunia, kalau yang kedua kali ini di hari kebangkitan kan Allah menciptakan untuk kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, sehingga nanti bentuknya pun sebenarnya enggak beda, karena memang dikembalikan seperti awal Nabi Adam diciptakan. Kata Rasulullah, manusia itu, penciptaan manusia itu dari zaman ke zaman mengalami pengurangan. Kata Rasul, berapa tingginya Nabi Adam? Ya, kata Rasulullah, situ nadziroan, 60 ziro. Satu ziro itu dari ujung jari sampai sikut. Ya, kalau misalnya satu ziro, dua ziro itu 1 meter lah katakan, maka tingginya itu 30 meter Nabi Adam. Dari zaman ke zaman terus gitu kan, jadi pendek, lebih pendek, lebih pendek. Sampai sekarang kan ada orang-orang yang apa kecil gitu, pendek gitu. Karena memang begitu. Nanti ketika dibangkitkan, manusia akan dikembalikan lagi. Penciptaannya seperti itu. Ya, bahkan kata Rasulullah, kalau penghuni neraka itu duduk, itu Mekah dan Madinah itu ketutup. Saking besar ini. Makanya tadi kulitnya tebal, tinggi, sebagainya. Ya, dan kata Rasulullah, penghuni surga tadi 60 dirham ya, sekitar 30 meter tingginya, gantengnya seganteng Nabi Yusuf. Bahkan di surga itu ada pasar Jumat. Ya, pasar Jumat itu ibaratnya pasar apa ya? Kecantikan. Ya, kalau kegantengan gitu ya. Ketika datang ke situ, orang akan semakin tampan, semakin cantik kalau perempuan. Ya, itu gambaran ya, surga seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau jasad tadi itu kan kalau meninggal tinggal tulang ekornya. Iya. Kalau ada proses mayat yang dibakar itu, apakah itu juga masih tersisa? Sama, sama Pak. Ya, jadi mau dibakar, mau diapain juga tetap yang tulang ekor itu tetap enggak akan hancur. Ya, jadi dia mau meninggal di mana aja, mau di lautan, mau di atas pesawat, mau di mana, itu kan tetap pada saat dibangkitkan itu ada itu tulang ekornya enggak akan ini gitu. Dan manusia itu kan nanti dibangkitkan seperti halnya dia terakhir pada saat meninggal. Jadi kalau misalnya dia pas meninggalnya itu sedang sujud, maka pada saat dibangkitkan dia sedang sujud. Ya, orang lagi mabok meninggal pas dibangkitkan dalam keadaan mabok. Makanya kita harus lihat sedang apa nanti kita pada saat meninggal. Kalau umurnya gimana? Kalau umurnya muda pasti setara itu, atau kan ada yang meninggalnya masih bayi. Nah itu akan dibuat setara. Ya, di surga itu di akhir itu jadi setara umurnya. Sekitar 30 tahunan. Ya, jadi memang ya. Dan itu enggak akan lagi ada yang namanya tua, enggak akan mengalami ketuaan. Semuanya jadi abadi. Jadi yang disebut abadi itu semuanya abadi, Pak. Kulit kita abadi, enggak keriput lagi, umur gak kita abadi. Hah? Enggak ada nafsunya. Di surga itu kan apa sih yang dilakukan oleh manusia? Mereka sibuk dalam kenikmatan. Sibuk dalam kenikmatan. Artinya menikmati. Makan bukan karena lapar, karena udah nggak ada lagi lapar. Tapi menikmati. Bukan kalau kita kan kenyang makan nggak enak. Justru menikmati makan itu. Minum menikmati, bukan karena haus. Nggak ada lagi buang air, nggak ada lagi kotoran-kotoran itu semua nggak ada. Dalam tubuh itu semuanya bersih. Ya. Makanya kan pernah ada seorang nenek-nenek yang diajak bercanda sebetulnya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai nenek, di surga itu enggak ada nenek-nenek gitu. Enggak akan masuk surga. Bahkan nenek-nenek itu menangis gitu kan. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah menyuruh kepada sahabat agar sampaikan kepada nenek itu, nanti nenek-nenek itu ketika di surga akan kembali muda. Gitu. Bahkan tadi anak kecil pun ketika meninggal dia akan menjadi besar sama rata. Makanya nanti antara anak, bapak, kakek, cucu jadi semuanya sama sederajat usianya. Apakah masih saling kenal? Saling mengenal, walaupun wajahnya kan beda. Sudah berbeda. Artinya wajah kita ketergantung amalan. Makanya wujuhu yaumaitim musbirah dohikotum, itu di surat Al-Baqarah, wajah-wajah mereka yang penuh bahagia, penuh cerah. Ya, itu kan penghuni surga. Kalau penghuni neraka hitam kelam. Itu ditentukan oleh amalan wajah kita itu. Jadi wajah sekarang itu bukan wajah final gitu sekarang itu, enggak. Tapi ada perubahan. Tapi ketika orang ke surga itu, Pak. Karena kan di sini sebagaimana dari ayat ini juga, surga itu tempat kembali bagi orang bertakwa. Neraka tempat kembali bagi orang durhaka, orang kafir. Yang namanya tempat kembali artinya itu rumahnya gitu. Makanya ketika nanti di surga orang datang ke rumah masing-masing itu udah otomatis dia seperti sudah tahu tempat tinggalnya itu. Sudah tahu. Jadi enggak ada nyasar, enggak, langsung terdorong dirinya itu datang ke situ karena itu tempat tinggal dan enggak ada yang ketukar gitu. Masuk ke rumah orang lain enggak ada. Semua udah tahu ya, sadar kepada rumahnya masing-masing. Itu yang disebut tempat kembali itu begitu. Jadi betul-betul dia sudah seperti mengenal betul jalannya sebagainya menuju ke rumahnya itu. Ya, bahkan kepada istrinya pun, istri yang nanti Allah sediakan di surga itu sudah tahu. Ya. Dan tidak ada di surga itu sudah enggak ada rasa dengki, benci, sudah enggak ada oleh Allah, sudah dihilangkan. Makanya Bang ya, kalau ini kan khusus bapak-bapak ya, kalau misalnya ibu-ibu gitu kan, istri kalau di dunia kan ada rasa cemburu dan sebagainya. Oleh Allah kan disediakan banyak bidadari bagi para bapak-bapak. Itu kan jangan mengukur dengan ukuran dunia. Mereka kalau di dunia cemburu dan sebagainya. Kalau di surga itu udah enggak ada. Ya, yang ada adalah rasa nikmat, dan setiap istri itu akan tunduk dan akan condong hanya kepada suaminya. Enggak ada lagi apa perbuatan serong dan sebagainya, enggak ada, di surga udah hilang semua. Ya. Dan enggak ada lagi ibadah-ibadah di surga itu. Makanya kita jerih payah ibadah itu waktu di dunia aja gitu. Ya, kalau di surga itu udah enggak ada lagi. Kita tinggal menikmati yang mungkin hanya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau yang di dunia belum punya istri ataupun suami, disediakan oleh pasangan. Iya, ini sama. Iya, ketemu dia. Jangan khawatir. Kalau di dunia satu ya sama satu. Masalahnya masalahnya itu kita masuk surga apa enggak? Iya mudah-mudahan, insya Allah. Pak terakhir mungkin yeah. Kalau di hadis atau di Quran ada nggak sih Pak diriwayatkan apakah itu tadi neraka atau di surga? Itu aktivitasnya itu kayak gimana sih dalam tanda kutip, kita kan lebih jelas ya. Kira-kira kan kita tadi ibadah sudah tidak ada lagi, makan juga tidak merasa kenyang. Jadi aktivitasnya itu apa? Apakah kayak orang pensiun atau gimana? Aktivitasnya orang yang bersenang-senang aja. Nikmat. Jadi kayak sama kayak di dunia atau gimana? Kan di dunia masing-masing kan punya mayoritas kan biasanya mulai dari maaf lah dari kasta-kastanya lah gimana, ada bagian-bagian. Enggak ada semuanya, enggak ada kasta, enggak ada kasta. Semuanya sama, semua karena setiap orang masuk surga, dia itu menjadi raja surga. Setiap orang. Kalau kamu lihat surga kata wa idza ra'aita sama surat al-insan. Apabila kamu melihat ke sana ke surga itu ra'aita mulkan kabiro, kamu akan melihat kerajaan yang sangat besar. Jadi mungkin bayangannya Pak kayak istana gitu Pak, yang sangat megah. Istana itu karena kan rumah-rumah itu kan terbuat dari emas, Pak, perak. Lalu lantainya itu harum minyak kasturi, enggak ada debu, enggak ada. Gitu ya. Semuanya kayak istana yang Bapak misalnya membayangkan istana semegah apa gitu yang belum pernah terbayang. Coba bayangkan yang paling terindah gitu, yang paling bagus. Nah, bayangan Bapak itu belum menyamai hakikat surga yang sebenarnya. Karena kata Rasul, surga itu enggak pernah bisa dibayangkan, enggak pernah bisa dilihat oleh mata, enggak bisa terdengar oleh telinga. Ya kan? Itu surga itu semuanya tadi, mereka hanya di dalam kenikmatan, di dalam kesenangan. Tapi ada saling mengunjungi, saling menyapa, ngobrol. Tapi ada bosannya kali begini? Enggak ada. Sudah Allah sudah menghilangkan rasa bosan. Bahkan gini, bedanya buah surga dengan di dunia. Kalau buah itu kan kita merasakan rasanya itu kan cuma itu aja, satu rasa kan. Satu buah satu rasa. Di surga itu satu buah bisa ada 70 rasa. Variasi. Ketika menikmati itu ada rasa nikmat, ada variasi. Ketika nanti makan ada lagi variasi rasa yang dirasakan. Makanya tadi tidak ada bosan. Tidak ada bosan, tidak ada capek. Berhubungan dengan pasangan. Ya ada Pak, itu untuk menikmati saja. Ya, iya betul Pak. Ada. Makanya oleh Allah kan disediakan tuh luar biasa kasur semuanya. Ya, untuk ini. Tapi tidak tidur Pak, tidak ada rasa ngantuk, tidak ada malam. Karena siang itu nggak panas. Karena terangnya surga itu bukan lagi oleh matahari Pak. Kalau matahari kan panas, tapi oleh apa? Oleh cahaya Allah langsung. Nggak ada malam. Nggak ada malam. Semuanya siang, tapi enggak panas. siang itu sejuk. Tidak tidur siang terus, makan nggak buang air, nggak ada WC pak, nggak ada toilet umum, nggak ada di sini. Maaf sedikit ini mungkin ada bukan jorok sih mungkin karena iya nggak apa apa pak ya ilmu itu. Kan kita pasti di nafsu seks itu kan berarti ada yang tanda kutip ya, berarti kan ada yang menggerakkan dan kemudian kan entah berbentuk setan atau apakah itu kan membuat orang jadi nikmat itu kan salah satunya dorongan setan juga. Nah, apa kan dalam tanda kutip di sana juga? Oh, bukan dorongan setan, itu fitrah yang Allah ciptakan. Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan pasangan kita, itu memang satu kalimatnya seperti halnya tadi, makan, minum, sama. Seksual itu kan sama dengan makan, minum. Ya, cuman enggak ada lelah, Pak. Setelah selesai itu enggak lelah. Kalau di surga itu. Kalau di dunia kan itu kalau di surga enggak ada, Pak. Makanya sebenarnya. Iya. Bahkan bisa enggak bisa berpuluh-puluh kali satu malam dari surga aja nih. Iya kan, itulah surga itu enggak bisa dibayangkan, luar biasa lah kenikmatannya. Mudah-mudahan makanya tadi dengan gambar, sebenarnya gambaran dalam Quran, dengan gambaran yang saya sampaikan itu enggak ada yang keluar dari Quran, dari hadis pak. Karena nggak boleh ya kita yang menjelaskan surga surat neraka tapi nggak ada ayat nggak ada hadisnya ya, karena ini hal yang goib. Hal yang goib itu hanya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita baca Quran hadis itu sangat gamblang, seperti saya jelaskan, sangat gamblang sekali. Makanya harus ingat terus itu, pikiran itu kebayang-bayang gitu kan, di pikiran itu kebayang-bayang surga neraka, sehingga itulah yang akan menghalangi kita dari berbuat dosa ketika di dunia itu. Kita ingat surga, kita ingat neraka. Oke. Jadi umat Nabi Muhammad itu yang dicuci di neraka itu nggak paham kelihatannya ya. Tiap orang masing-masing beda-beda. Iya, sesuai dengan dosanya. Makanya kan ditimbang dulu pak, ada mizan, ditimbang. Kalau kebaikan lebih banyak, dia langsung surga. Paman sakulat itu sakul yang disurat itu. Paman sakulat mawazinu. Berarti berat timbangan kebaikannya, dia udah masuk surga. Waman khofat. Khofat itu berarti ringan timbangan kebaikannya, berarti yang berat itu keburukan. Nah ini yang akan nanti di ini dulu. Kalau Allah mengampuni, atau misalnya ada orang yang memberi syafaat, karena itu deh, syafaat itu bisa datang itu dari keluarga kita yang misalnya kesolehannya itu sangat tinggi gitu kan, sehingga dia berhak oleh Allah diizinkan memberi syafaat. Syafaat itu untuk apa? Untuk yang orang beriman tapi karena dosanya banyak mau dimasukkan ke neraka dulu, tapi gara-gara dia diberi syafaat jadi enggak jadi langsung ke surga. Ya, makanya kita didik anak-anak kita menjadi anak soleh. Salah satunya anak yang menghafal Quran, Pak, menghafal Quran. Ya, dia kan diangkat derajatnya oleh Allah dan diizinkan untuk memberi syafaat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, teman-temannya. Gitu. Makanya kita kan kata Rasulullah, bertemanlah, berkumpullah dengan orang-orang soleh itu begitu. Kita sekarang berkumpul di masjid. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita. Gitu. Jadi bukan hanya kepada keluarga, bisa kepada kerabat, sahabat, teman, saudara sama mukmin. Makanya pererat huah di dunia itu begitu, supaya di surga saling bisa menyelamatkan. Di akhirat. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan ya sampai di situ untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sebagai awal ini menjadi pendorong ya, untuk lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran agar menjadi petunjuk ya dalam hidup kita, berbuat keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.